وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memaki, mencaci, menghina orang muslim adalah kedurhakaan atau dosa dan membunuhnya adalah kekufuran. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya dua larangan yang merupakan akhlak buruk. Yang pertama, mencaci, menghina, menjatuhkan, merusak martabat, masuk semua dalam makna kalimat sibab, yang berarti kita dilarang secara mutlak kepada sesama muslim. Tentu kalau kita bicara seorang muslim, maka ini berlaku pada orang non muslim kalau memang bukan berhubungan dengan masalah ibadah mereka, termasuk dalam masalah ini. Artinya tidak boleh kita juga mencaci maki, menggibah, merusak martabatnya orang non muslim tanpa sebab, bukan karena dia merusak agama kita misalnya atau mengganggu kaum muslimin, gitu kan. Tapi di sini kita bicara muslim, karena memang yang kita butuhkan secara syar'i adalah hukum antara kita atau sama kita kaum muslimin secara internal. Maka tidak boleh secara mutlak ada larangan di sini untuk mencaci maki, menghina, menjatuhkan, merusak martabat, semua yang semakna dengan itu. Ini termasuk akhlak yang buruk. Dan yang kedua adalah membunuhnya. Yang dimaksud di sini membunuh bisa sampai pada tingkat kufur adalah membunuh tanpa sebab, tanpa ada udzur syar'i. Bukan misal tiba-tiba kita diserang oleh seorang perampok, ternyata dia muslim dan akhirnya kita membunuhnya. Ya, dia menyerang, kita berusaha menangkis dan seterusnya, kita juga menyerang, dia terbunuh, itu berbeda. Bukan itu bahasannya. Tetapi kalau tidak ada sebab, ya, seseorang misalnya membunuh anaknya atau membunuh pekerjanya, tetangganya, temannya, hanya karena emosi sesaat, maka ini masuk dalam masalah ancaman ini. Dan makna daripada kufur adalah bukan keluar dari Islam, ya. Makna kufur di sini bukan keluar dari Islam. Tapi yang dimaksud adalah kufur sebagaimana Ibnu Umar mengatakan kufrun duna kufrin. Dosa, dosanya sampai pada tingkat kekufuran, tapi dia tidak keluar dari Islam. Itu yang dimaksud di sini. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua akhlak yang buruk. Dan dua akhlak yang buruk ini sudah semestinya dijauhi oleh setiap muslim. Tinggal kita membahas masalah sebab-sebab. Banyak orang, dia masuk ke wilayah orang lain. Dan masuk ke wilayah orang lain ini maksudnya adalah masuk ke pribadinya orang, masuk ke masalah rumahnya, masuk ke masalah hartanya. Ini akhirnya membuat pintu fusuk tadi. Maaf, sibab. Ya. Sibab ini adalah tadi menghina, menjatuhkan. Karena dia mau masuk ke zonanya orang. Misal pada saat dia bertemu dengan orang tersebut, ada orang diwaswas oleh syaitan. Yang paling pertama dia lihat adalah semuanya masalah penampilannya, fisiknya, warna kulitnya, paras wajahnya. Dan selalu dia jadikan sebagai program hidupnya menilai orang lain. Sehingga kalau tidak masuk dalam kategori penilaian, dia pasti dianggap buruk. Ini sebab. Kalau Bapak Ibu bisa hilangkan ini, maka kita otomatis akan selamat dari ancaman tadi, akhlak yang buruk. Ini poin yang menjadi penyebab utama seseorang bisa sampai ke pelanggaran tadi dosa ini. Sibab namanya. Menghina, menjatuhkan, meremehkan. Ini karena kita terlalu jauh masuk ke wilayah orang. Secara fisik misalnya, saya kasih contoh tadi, ada orang begitu programnya, begitu seseorang menyapa dia, menegur dia, syaitan langsung kuasain, kemudian yang paling pertama menilai fisiknya orang lain. Langsung dilihat, oh kulitnya gelap misalnya, atau bajunya kotor, atau ini, atau itu. Nah ini kalau ada pada jiwa Bapak Ibu sekalian harus ditepis ini, harus dihilangkan. Karena kalau tidak bisa menjadi atau membawa kita kepada dosa yang sedang kita bahas. Ini dosa ini, enggak boleh. Biasakan sekarang terapi, kalau seandainya ketemu dengan orang, orang sapa, langsung aja kita to the point ke apa yang mau dibicarakan. Misal dia mau bertanya alamat misalnya, kita langsung menyapa, apa menjawab sapaan dia misalnya atau menjawab pertanyaan dia. To the point itu saja. Dan ini harus terapi memang, kalau sudah terlanjur menjadi kebiasaan. Orang kalau tidak menerapi dan meninggalkan ini, maka dia akan masuk ke semua wilayah, ke fisik bisa, ke kendaraan orang lain bisa. naik ke mobil orang dinilai mobilnya orang lain. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia nilai, mungkin standar dia misalnya mobil harus selalu baru. Itu terekam di mindset dia seperti itu. Maka kalau dia naik ke mobil tetangganya atau mobil saudaranya, mungkin mobilnya sudah 5 tahun yang lalu. Maka pertanyaan pertama, tahun berapa mobil kamu ini? Misal, oh tahun ini tahun 2012. Karena dia sudah tanam di mindsetnya dia, harus penilaian standarnya adalah mobil baru 2017 misalnya. Maka langsung dia menilai itu buruk. Ini bisa masuk ke sibab. Enggak boleh ini. Ya. Makanya menilai orang lain ini enggak perlu. Jangan masukkan dalam diri kita. Enggak perlu ada penilaian orang lain. Enggak usah masuk ke zona itu. Enggak usah nilai fisiknya, enggak usah nilai hartanya, enggak usah nilai jabatannya, enggak perlu. Bagi kita semua itu adalah hal yang biasa saja. Orang itu punya kekurangan, orang itu punya kelebihan, biasa saja gitu. Coba dilatih, karena kalau tidak ini menjadi penyebab utama masuknya kepada sibab tadi. Dan kata Nabi SAW, sibab muslim menghinanya, mencacinya, merendahkannya, ya, mencoreng kehormatannya adalah kefasikan, dosa. Dan makna fasik adalah seorang muslim yang masih punya pelanggaran-pelanggaran agama dan tidak sempat taubat. Jadi usahakan sekali lagi jangan masuk ke zona orang lain. Interaksi dengan manusia semua sama. Mau orang yang punya jabatan, mau orang tidak punya jabatan. Dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Siapa saja yang datang salaman sama beliau, diterima. Siapa saja yang mengeluh, mau kaya, mau miskin, diterima. Nabi SAW tidak pernah menilai fisik seseorang. Tidak pernah mengatakan misalnya, kenapa badan kamu gemuk, kenapa badan kamu kurus, kenapa rambut kamu begini, tidak pernah. Kecuali memang berhubungan dengan pelanggaran agama. Pernah Nabi SAW melihat ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Maka Nabi bilang sama orang-orang lain, bukan beliau langsung sampaikan ke orang ini, suruh sisir rambutnya dengan rapi, baru masuk ke masjid. Tapi ini bukan menghina, ini bukan masuk ke sibab. Karena dia malah mau maslahat buat saudaranya itu. Ya. Dia mau kebaikan. Misal kita lihat ada saudari kita atau saudara kita muslim, tersingkap aurat yang dia tidak tahu, mungkin terbuka kancing baju, mungkin ada sobek, lalu kita mengatakan, maaf kayaknya bajunya sobek misal, itu tidak masuk dalam larangan, malah baik, enggak ada masalah itu. Tapi yang dimaksud sini memang ada orang punya penyakit dalam masalah kejiwaannya, selalu punya standarisasi penilaian dan harus setiap hari menilai orang, sehingga matanya terarahkan kemana, ke mobil kah, ke pakaian kah, ke paras wajah kah, warna kulit, pasti menilai. Dan dia punya standar. Kalau tidak masuk di standarnya, maka berarti itu buruk. Tadi saya sudah kasih contoh mobil misalnya. Dia selalu standarnya yang hebat itu adalah orang yang punya mobil baru. Kalau mobil yang sudah lama, enggak. Ini bahaya sekali. Ini sebab utama adanya sibab tadi. Dan ini larangan. Oleh karena itu kita harus terapi, Bapak Ibu sekalian. Setiap kali kita disapa seseorang, sambut dengan senyum. Mau nanya alamat, kita langsung sampaikan. Tidak usah kita menilai. Jangan masuk ke zonanya dia. Dan ini bisa dikontrol, bisa. Dengan izin Allah bisa. Ya, kalau dikontrol insya Allah bisa. Jadi kita tidak perlu menilai apapun yang berhubungan dengan dia. Zonanya tidak perlu. Kecuali satu keadaan Bapak Ibu punya tanggung jawab di situ. Ya, misal anak kita. Ya, tanggung jawab. Seorang suami pada istrinya, dia tanggung jawab. Istrinya tabarruj misalnya keluar dalam kondisi terlihat auratnya atau memamerkan keindahan tubuhnya. Dia harus tanggung jawab. Ini berbeda. Dia harus mengatakan, kalau seperti ini melanggar agama. Tapi ini tidak boleh dia ucapkan kalimat-kalimat seperti ini kalau dia di luar tanggung jawab dia. Di luar tanggung jawab dia. Kemudian masalah membunuh, ini juga hampir mirip dengan masalah zina ya. Tidak boleh mendekati poin itu. Tidak boleh dekati. Jangan dekati masalah membunuh. Misal contoh, kalau sudah terjadi pertengkaran, Bapak Ibu tinggalkan. Termasuk adab yang baik dalam Islam, kalau ada orang ajak kita bertengkar, udah ada nada emosi, tinggalkan, udah diam saja, nggak perlu. Ini sudah pernah kita sebutkan, termasuk akhlak yang mulia adalah seseorang tidak berdebat ya. Tidak ribut-ribut untuk apa? Kalau kita berbicara atau berdialog dengan seseorang dan kita tahu sebenarnya dia sedang mencari kebenaran, kita sedang mencari kebenaran, memang lagi dialog ilmiah. Mau menyampaikan argumen, dia juga sampaikan argumen. Dan ini adalah argumen dengan argumen. Dengan tujuan nanti akan sampai kepada sebuah titik. Misalnya, titik temu, maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau ribut kosong, enggak ada gunanya untuk apa. Ya, kan? Ribut bertengkar, maka ini harus ditinggalkan. Tidak boleh sama sekali. Kalau Bapak Ibu ikuti ceramah di YouTube, ada ceramah saya dosa-dosa besar. Kalau saya enggak salah, dosa besar ke-65. Enggak boleh berdebat. Imam Adz-Dzahabi masukkan berdebat kosong itu adalah dosa besar. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, aku akan memimpin di 3 kem istana di surga. Paling bawah surga, pertengahan surga, dan paling puncaknya surga. Di paling dasarnya surga, ada 1 kem istana, saya akan juga punya istana di situ, dan akan bersama dengan kalian, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Jadi bercanda pun enggak boleh dusta. Seorang muslim harus jaga akhlaknya. Enggak ada bohong dalam hidupnya. Bohong ini tutup semuanya. Aku akan menjadi pemimpin di kem istana di tengah surga, bagi orang yang meninggalkan perdebatan, pertengkaran, walaupun dia benar. Jadi kalau kita sudah benar, sudah sampaikan argumentasi kita, orang itu enggak mau dengar, ya sudah. Enggak usah kita ribut, enggak ada gunanya. Untuk apa habisin energi emosional di situ, buang-buang waktu? Enggak usah. Dan ini bahaya, membuka pintu, ujung-ujungnya bisa bertengkar, bisa berantem, bisa bunuh. Orang enggak sadar nanti. Dan bunuh puncaknya di situ. Ya. Dia otomatis akan menjadi penyebab, atau ada tangga menjadi penyebab terjadi pembunuhan. Dan bunuh ini adalah dosa yang besar. Dia mendekati dosa kekufuran walaupun dia tidak keluar dari Islam. Ini faktor utama masalah pembunuhan yang sering terjadi. Tidak masuk dalam masalah ini tadi saya bilang, saya sudah kasih contoh kalau misalnya orang lagi diserang oleh musuh atau perampok, kemudian dia membela diri, tidak masuk di dalamnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau keluar dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi, maka sederhana, cari tahu sebabnya, perbaiki dari sebab itu. Sama kasus tadi saya katakan, supaya kita tidak sibab, tidak menghina, tidak mencaci, tidak apapun, sebab utamanya adalah masuk ke zona wilayahnya orang lain. Nilai fisiknya, nilai hartanya, nilai jabatannya, nilai anaknya, nilai pasangannya, nilai segala macam. Dan ini biasanya bermula dari banyaknya pertanyaan. Banyak pertanyaan. Kita kalau ketemu sama orang, Bapak Ibu sekalian, kalau ada penting nanya dan ada masalahnya kita butuh itu. Misal kita bertemu sama teman, kemudian ada yang kita butuhkan, orang ini terkenal mendidik anaknya baik. Kita bertanya masalah pendidikan anak misalnya. Enggak perlu semuanya kita tanya gitu. Ya. Tanya umur suaminya berapa, umur istrinya berapa, warna kulitnya bagaimana, sukanya pakai baju apa? Apa gunanya? Enggak ada gunanya. Kalau enggak masuk di standar penilaian kita? Misal dia bilang, oh suami saya atau istri saya itu suka sekali kalau pakai baju begini misalnya. Orang ini punya standar, bagi dia itu buruk misalnya, warnanya kah, coraknya kah. Maka dia langsung bisa sibab, ya. Otomatis kan gitu. Misal bagi dia, dia anggap baju hitam itu buruk. Misal, standar penilaian dia begitu. Semua laki-laki bagi perempuan ini yang pakai baju hitam dianggap tidak baik. Misal contoh, dia punya standar atau pakai baju warna apa. Ya. Kemudian temannya menceritakan atau dia bertanya tentang suami temannya, kemudian diceritakanlah. Di antaranya, suami saya suka sekali pakai baju hitam. Langsung mindset dia menilai itu buruk. Ini sering terjadi. Ya. Maka jangan masuk ke zona itu. Tidak usah masuk ke zona wilayahnya orang lain. Jangan tetangga beli AC kita yang kedinginan. Hah? Ada orang begitu, subhanallah, sibuk. Ya, menilai orang lain, begitu masuk, keluar dari rumah, lihat ke pagar tetangga, mobil baru kah, pakai baju apa hari ini, apalagi yang dibeli, gitu kan. Ini enggak boleh sama sekali. Ya. Saya pernah pas keluar dari kamar di rumah, kebetulan di depan rumah satu komplek, tetangga di depan. Istri saya lewat dari dalam, terus raut wajahnya agak berubah. Saya tanya, kenapa? Dia bilang, itu tetangga depan baru beli mobil, gitu. Istri saya sendiri bilang gitu. Saya bilang dia mau beli mobil baru, dia mau ganti mobil tuanya, dia mau apa saja warnanya dia pilih, jangan campurin. Ini rumah kita, di sini saja. Jangan loncat pagar, enggak usah. Enggak usah gitu. Alhamdulillah dia bisa faham gitu kan. Cuma manusiawi tadinya bisa masuk ke zona itu gitu kan. Jadi kadang-kadang mobilnya sudah dua, cuma dua orang di rumah. Kenapa dia beli lagi mobil ketiga ya? Bukan urusan kita itu. Dia lebih tahu kebutuhannya. Jangan masuk ke wilayahnya orang lain. Ya. wilayah kita saja cukup. Dan bertanya pada orang sesuatu yang perlu saja, yang kita perlukan, silakan. Tidak usah masuk ke wilayah-wilayah dia. Kau sudah cerita tentang saya baru memberikan hadiah istri saya atau memberikan suami saya karena dia suka begini. Dia yang cerita, itu lain. Tapi kalau kita yang bertanya, enggak perlu. Jadi enggak perlu kita masuk ke wilayah-wilayah itu. Thank you.